tresno rasane. Saben ketemu sliramu tan saaya matiku, naliko nyawang esem lan kuyungmu. Sampai tiba waktu yang ku nanti, tak ungkap kira soning jero atiki. Yang ingin nyata ni kowe ono sing duweni. Aku tresno kini jelas-jelas enek sing peduli karo awak. Aku tresno karo kowe, nanging aku bisa opo ngerteni kowe wis nyanding uang liyo. Aku kudu iso nerimo senajan mati loro rasane, mungkin kabeh